Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin amma ba'du. Sahib warna yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini yang alhamdulillah sama-sama dalam keadaan sihah wal afiyah, juga penuh dengan lindungan, rahmat serta taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keadaan ini dapat kita pertahankan sampai nanti pada akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diaku menjadi umatnya, mulai dari dunia sampai ke alam akhirat. Sahib warna sing sangat kulo hormati, kulo kepengin cerita titik-titik menawi wonten manfaate. Ing pundi cerita menika kulo ambil saking sebuah kitab karangan Syekh Ahmad Syihabuddin Ibnu Salamah Al-Qalyubi yang wafat pada tahun 1069 Masehi Hijriah. Sahib warna yang saya hormati, hukia annahu kana fi bani Israila abidun tafarrada bi ibadatillahi fi diyarin kharbin. Diceritakan annahu sak temene kana kelakuan kana iku ono fi bani Israila ing dalam kaum bani Israil abidun iku wong kang ahli ibadah. Tafarroda kang dewe sopo abid ibadatillahi kelawan nyembah ing Allah Ta'ala fi tiarin ing dalam omah ing dalam kubuk korbin kang rusak. Wakana lan ono sopo abid yakti iku tekohi ing abid sopo amirul koryati pimpinane deso kula yaumin ing dalam saben-saben dino huduan ing dalam waktu esuk wa asyian lan ing dalam waktu sore. Fahasadahu ala dhalika fahasadam mengkunuli hasud hu ing abid ala dhalika krono mengkunu-mengkunu yaktihi amirul koryati kula yaumin sopo kathirun kang akeh minan nasi saking menungso faromauhu bimroatin jamilatin laisa fi zamaniha ajmalu minha wajhan faja'at ilaihi lailan wa nadat bi'ala sautiha. Sahib warna ingkang sangat kula hormati, biyen ing dalam zamane Bani Israil niku wonten tiyang ahli ibadah. Ahli ibadah niku mboten tanggung-tanggung. Tafarrada bi'ibadatillahi fi diyarin kharbin. Dene niku mencil nyece, nyepi ono ndik kubuk-kubuk reok, kubuk-kubuk sing meh rusak ngoten wonten di tengah tegal dewean. Namun sekalipun sendirian saking karomai al-abid kolawau saking barokah ibadah niku sampai dimantepi dateng pimpinan daerah waktu menika kok cara sak niki Pak Bupati. Pimpinan daerah itu datang kepada dia setiap hari, bahkan pagi dan sore selalu nyambangi wong sing ibadah wonten di tengah gubuk reok niku. Ono di deso dinyangi kepala daerah saben dino kate isuk kali sore. Lek duduk tiang mulio tak mungkin kate ditekani wong terhormat sing kaya ngeten saben dino kate isuk suri. Jadi merupakan satu penghargaan bagi dhek terutama bagi pandangan masyarakat saat itu. Wong barangan nyepi wonten ndik alas ndik gubuk reok niku iso ditekani kepala daerah setiap hari bahkan pagi dan sore. Nah, dengan posisi sing koyok ngeten iki, fahasadahu ala dzalika katsirum minan nas. Akhire tangga-tanggane niku kata sing hasud, kata sing iri, dengki, sirik dateng tiyang sing ditekani kepala daerah kala wau. Lah iya ono opone sih? Wong iku wong parangan nyepi mencelon ndek gubuk katene rubung ngono kok dinyangi nang kepala daerah bendino. Butuh men ono apane sih wong iku? Matan perang. Wong parangan mek koyo iku ae dinyangi bendino kadhe isuk sore. Biasa iki. Anjene tiyang niku lek ngadak kenikmatan niku wonten sing hasud itu sudah biasa. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Saben-saben tiang engkang gak ada kenikmatan, niku mesti ono sing dengki. Ndak ndelok wong kipri, ndak ndelok wong pangkat. Pokok nek duwe kenikmatan, mesti tiang niku bakal wonten sing dengki. Nanti lek ngrasakno wong dengki, ya mboten dadi wong. Kok sampean kait mung gak dede, ono wong sing hasud. Kuat gawe oma, ono sing hasud. Wong hasud niku ndak kena dituruti, lek dituruti ya ndak dadi wong. Yo kate gawe oma apik sungkan nang tanggane. Ya ndak gawe oma, akhire omae pancet elek, susah mergo mikirno tangga. Dituku sepeda motor sungkan nang tangga. Kranten kata sing hasud faramauhu bimratin jamilatin laisa fi zamania ajmalu minha. Akhire masyarakat sing hasud kala wau kompak nggudo tiyang sing ahli ibadah. Tiang sing ibadah wonten ndek gubuk reot dewenan ana ndek tengah alas niku sepakat untuk nggawa bocah perawan sing ayu bahkan paling ayu pada saat itu. Mboten wonten tiang sing ngalahne ayune wong niki wau. Saking ayune dikongkon nyedhek dateng tiang sing ahli ibadah niku wau. Panjene tiange rodok nakal. Tiange bedik. Cara sak niki perek. Perempuan panggilan, tapi ayu. Dengan bermacam-macam persyaratan dan kontrak yang disampaikan oleh masyarakat dumateng lare estri kala wau, dengan beberapa kepentingan yang telah ditujukan untuk menggoda tiang sing ahli ibadah kala wau, akhirnya wong wedok niki metu dhewean. Dandan salah ayu kadik dandan. Nekani tiang sing ahli ibadah kalau wau pada waktu malam. Bayangkan datang pada waktu malam wong wedo ayu kadik dandan misal. Wanadat bi'a'la sautiha. Terus nyuoro kali suoro sing lantang. Yang merdu, yang mesra, terlihat merayu. Ya nopo suaranya. Ya man infarada bi'ibadatid dayyan 'alal insi wal jan. Wong sing dhewe ibadah nyembah karo zat sing nguasani jin lan manungsa. Sa'altuka bil wahidil manan. Aku njaluk nang awakmu demi Tuhan yang satu yang maha memberi dan demi Musa ibn Imran, demi Muhammad yang diutus pada akhir zaman. Aku njaluk tulung poko nawamu. Ala ma anqadhtani hadhil lailata min kulli syaitan. Tulung poko rek. Aku saiki kerasukan setan. Aku saiki kelebon setan. Kok corot yang saniki suwukno aku. Aku akalku ndak tenang. Ndasku ngeluh. Coba cekelno. Lho niki dirayu. Supaya wong sing ahli ibadah wae gelem nambani. Lek nambani kan otomatis ngutik ndase. Lek pun ngutik ndase yo. Mudun ning sot. Mungkin yo ambek ngutik napa ning ngoten males. Walailu azlam. Kate bengi ni saiki peteng, aku aduh tulung, aku nang sing nulungi aku. Wa akhafu min tawarikil hadatsan. Aku kuatir diganggu setan-setan. Aku kepengin mampir nang wae sampean, lebokno aku nang langgar sampean. Tambah nono aku ndek jeruk. Jopo ndak ana wong aku kuwatir digudho gondoru. Niki rayuane wong wedok nah wau sing kepingin melebu datang langgari wong sing ahli ibadah kono. Masyaallah. Jupun niku panjenengan nek tekon niku ndak kena di duga. Justru jupun sing paling abot, jupun sing koyok ngenten niki. Nek dicoba jerangkong ngoten iso melayu. Nek dicoba ngene. Nggih, nun saya moro niki. Wong mboten pahit para. Mboten pahit saking warna. Akhirnya dibuka akan keranten mboten tega ndelok suarane. Arek wedok sing ketok melas wonten ndek jabone lawang niku. Saking warna dibuka lawange teng Ahl Abid. Dateng tiang sing ahli ibadah kala lawange dibuka. Bareng dibuka melbu masyaallah. Falamma sarat fi saumatihi ramat taubah baina yadayhi. Bareng wis wonten ndek ngarepe tiang jaler. Kala wau kiambekan, artinya berdua hanya empat mata. Klambine niku dicoplok. Saibar. Klambine dicoplok. Mudha biur bengi katik dhewean. Wa waqafat uryanatan takhlu nafsaha alaihi. Kali mudha turu ana ndek pangkonane. Tiang sing ahli ibadah kala wau. Lho koyok ngeten iki yo napa kira-kira. Ono wong wedok ayu dandan kate ambune wangi. Terus turu ana ndek pangkonane. Bengi dhewean ana wong ero meneh. Mesthi iki kan kesempatan iki ana wong ero iki mesti. Garap sapa sing katene? Alang-alangi kate dilaporno sapa sing laporno ana wong. Iku lek kangge imane tiyang sing rada tipis. Namun apa yang terjadi? Ketika wong wedok niku wau lungguh dalam keadaan mudha nang pangkuane Al-Abid wong sing ibadah niku fa ghadda basarahu anha wa harasa nafsahu minha. Mboten ngutik malah meripati merem. Nafsune dijogo supaya manuke sing ningsur niku mboten tangi. Dihilangkan semua syahwat yang ada pada dirinya. Sehingga senausa pun ketinggal tiang wedok muda ono ndek ngarepe, dia itu tidak merasakan sebuah sentuhan syahwat yang melekat pada tubuhnya, bahkan nempel pak di dalam pangkuannya, mboten dirasakan. Mung sing dirasakan niku, rumoso awake niki selalu diawasi dening zat sing gawe awake. Selalu diawasi oleh zat yang melarang perbuatan sing koyok niki. Dengan besarnya rasa takut kepada Allah. Dan rasa haibah. Rasa cinta kepada Allah. Sehingga kemulusan tubuhnya ini tidak mempengaruhi pada kekhusyuannya untuk beribadah. Dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai meripati di meremno. Nafsune dijogo. Supaya mboten tangi syahwati. Wakola lan ngucap tiang jalar kalau wau muni datang tiang istri niku. Ala tastahina man yaroka wa ya'lamu sirroka wa najwak. Duh mbak, ya opo sampai niki kok mudo nanti ngarepku. Muni ngoten niku kali merem baru rapu mboten melek. Lek melek titik-titik kan ngerumati rezekine moto. Niki mboten melem merem niki. Mbak, sampe niki ndak isin tanang zat sing iso ndelok sampean. Wa ya'lamu sirroki lan weruh nang atine sampean. Wa najwaki lan weruh nang sambat-sambate atine sampean. Jenis sampean rene iku lho tekone sampean iku perlu ni apa? Iku weruh nang apa sing datine ati sampean. Ndak isin ta sampean muda koyo ngene iki. Ojo sampai Gusti Allah bumi lo ketok sampean muda iku isin lo mbak. Bumi sing dak duwe akal, dak duwe nafsu, delok sampean ngene iki isin. Panjene cara dasar ati sinten sohibana sing mboten kepingin atine niku kepingin dadi bojone wong apik. Mboten wonten critane wong dadi kepingin dadi bojone wong elek mboten wonten. Justru wong wedok niki ada rasa keinginan untuk menjadi istrinya tiang sing ahli ibadah niki wau. Ya dengan dasar mental manusia secara umum, dia itu menginginkan dikawin oleh orang yang ahli ibadah koyo niki wau. Di samping ada dorongan untuk menggoda agar orang yang ahli ibadah ini terjerumus dalam rayuannya. Tapi secara hati dia ini ku ada keinginan untuk menjadi istrinya. Faqalat lahu la tutil alal maqal. Dumas jangan jawab wong wedok niku. Wis aja akeh-akeh komentar, Mas. Mari kita hilangkan malam ini dengan sukacita. Seneng-seneng ae wis lah apa sampean kate di pidato, aku ndak butuh nang pidato ni sampean, Mas. Digrayangi para rawuh. Diudik-udik para rawuh. Sinten kuat? Ayo bayangno sampean. Sak kuat-kuate menungso lek wis kenek barang siji niku naudzubillah min syarri dzalik. Fala budda an tatamatta'a bi husni wa jamali. Mosok Mas sampean niku ndak kepengin ngudik-ngudik awakku. Aduh, masyaallah. Ngelu kula ngeten iki. Ya nopo rasane iki? Mosok sampean ndak kepengin geraya-geraya titik-titik. Digosir-gosir no tetep meneng sae warna. Diudik-udik no tetep meneng. Nuwun sewu, duduk wong iki duduk wong wantu niki. Wong normal niki sehat, zahir batin sehat. Dukure sehat ning sare yo sehat. Faqala laha wa haqi. Ya nopo jawabane wong lanang sing diudik-udik kala digosir-gosir dirayu-rayu. Yang lanang niku muni wa haqi tuh cilaka sampean, Mbak. Ya apa sampean iki kok ndak ruisin? Aku iki lho wong lanang. Sampean wong wedok, Mbak. Kok sampe koyo ngono sampean nang aku? Mestine iku lho sing rayu ku duduk sampean, aku. Lho dalam kesempatan iki kok malah duduk aku sing ngerayu, kok justru sampean sing ngerayu aku, ndak isin sampean. Ciloko sampean, Mbak, seakan sampean iki besok ndek neraka kene sampean, Mbak. Kok ngene sampean? Duh. Tapi nuwun sewu mboten ngudik niki sawarna. Mek guneman to. Lek ngomong ambek ngudik-ngudik ambek ngelus-ngelus lagi siji. Niki meneng to, mboten ngudik-ngudik mek ngidul ciloko sampean, Mbak. Seakan iki kok iso ngono sampean, Mbak. Atasbirina ala sarabila min qatironin. Sampean kuat tambe su ono ndek neraka dikum. Ono ndek timah sing panas. Timah sing dicor. Kuat kira-kira sampean, Mbak, besok. Wa narin tasta'ilu bil abdan. Kira-kira kuat sampean besok dilebokno nang geni-geni. Diobong sing geni niku nggodak nang awak-awake menungso. Kuat kira-kira sampean. Ayo bayang no. Wa tadhhabina ibadati sing luwih mengherankan mosok sampean, Mbak, ndak saken nang aku. Aku kulo ibadah nang Gusti Allah iku wis puluhan tahun ono kene. Ratusan, mungkin puluhan bulan yang saya lakukan untuk beribadah dewenan ono ndek kene. Lu nang sampean iki kok katitir rusak ibadahku, ndak saken sampean nang aku, Mbak. Puluhan tahun, ratusan bulan, mungkin ribuan hari yang saya habiskan waktu kangge ibadah nuk ini. Sujud aku ndak leren-leren saking kepingine oleh ridani Gusti Allah. Zikir, maca istighfar, aku ndak leren-leren kepingin disipuro dosa-dosaku nang Gusti Allah. Kok justru malam ini sampean teko nang aku katene ngerusak semua yang telah saya bangun dari awal. Iktikat-iktikat ibadah-ibadah sing ganjarane tak celengi ono ndek ngarsane Gusti Allah. Saiki katene sampean rusak. Ndak saken sampean aku, Mbak. Terus dibaleni para sahib warna ingkang kawon hormati. Dirayu terus. Mari muni ngoten niku mboten kapok wong wedon niku. Faqala laha uridu alaika narun saghiratan. Wis sampean tak duduna nang geni cilik. Duduk geni gede sing bakal tak duduna sampean geni cilik. Akhire sohib warna ingkang kula hormati. Kiai ulama gede kula wau. Ndelok wong wedok sing difatwai mboten makan niki. Dengan cara pakai lisan mboten makan. Akhire kiai tiang jaler kula wau nyumet damar. Sohib Barna nyumet obor sing gede diseke onten di ngarepe delok lho mbak sampean kepingin uru ya apa coro kerjone geni kunang menungso ya nopo akhirnya Sohib Barna akhirnya jempolane kiai niki wau diobong Sohib Barna delok niki lho mbak jempolane kiai dhewe niku diobong diobong niku kiai niku mboten krasa lara sampai jempolane kobong telas Sohib Barna mboten krasa mili banyu moto titik oblas saking wong jaler sing alibatan niku mboten krasa saking gedene wedine nang Gusti Allah sampai dipraktekno jempolane diobong mboten krasa lara Sohib Barna iki lho mbak sampean mentolo tanang aku besok lek diobong nang Gusti Allah koyo ngene iki panas iki mbak saking aku ndak ngrasakno panase krono aku ono sing luwih tak wedeni ya iku geni besok di nerakane Gusti Allah sampe entek jempolanku sampean tego mbak nang aku mbak sampean kate ngudu nang aku koyo ngene iki lu sampe tak entekno nang aku tanganku tak obong sampe bersih jempolanku Sohib Barna ingkang kula hormati ternyata wong wedok kula wau sik dereng saged sadar dari kecelakaannya karena tidak sadar jempolane pun diobong entek ngali nang driji penuding sing kiwa diobong pisan Sohib Barna bareng diobong pisan blek angsal separo driji penunjuk angsal separo niki dereng waras wong wedok niki wau sik pancet mawon ngrayu wong lanang niku saking kepingine oleh duit gede sing dijanjeni teng tiang-tiang sing hasud kalau wau bareng pun angsal meh tutuk nang bonggele driji penuting ndak tego Sohib Barna wong wedok niki ndelok drijine kiai niki wau diobong mboten krasa akhire wong wedok niku wau bengok jerit ya Allah ya Rabbi kula niki kok cilaka banget kula niki Gusti mboten duwe isin kula niki Gusti mosok pun wau kula sebagai wong wedok niki mudah ndak dirasane nang wong lanang sampe sak niki niki mboten bergeming blas wong lanang iki lha kula kok sik pancet kaya ngeten saking gedene rasa penjerit lan haibae tiyang jaler kala wau Sohib Barna wong wedok sing bengok niki saking bangete bengok sampe kelenger sampe semaput mboten iling-iling tiang mari semaput mboten tangi sampai tiang jaler tiang estri kalau mati keranten tiang estri kalau mati akhirnya wong lanang niki bingung aduh ya apa mati kira lain kok sanan aku sing diarani mati ini bener berapa Sohib Barna yang kangkul lakur mati akhirnya Al-Abid niki didengar beritanya teteng gawi bahwasanya Al-Abid niki zina kali tiang estri mari zina dipateni Sohib Barna. Wah, karena mendengar berita kayak begini, kepala daerah yang mendengar berita singkat sekolah wau, bidal. Enyang datang Al-Abid niku wau. Dan tanya, endi wong wedok sing melburin emang? Dijawab nang Al-Abid, iku wong. Setelah dilihat, ternyata wong wedok niku mati. Dengan kematian orang perempuan kolau wau, maka kepala daerah ini betul-betul punya kecurigaan. Bahwasanya tiang sing alibata kalau memperkosa wong wedok niki mari diperkosa terus dipateni percaya Sohib Barna keranten percaya ringkesi cerita mboten kata-kata kunem akhirnya sing Al-Abid niku dibeto teng alas kajengi disiksa teng kepala daerah mau ditembak kepalanya karena dianggap melakukan sebuah perkosaan dan melakukan pembunuhan bukan ditembak tapi akan digeraji kepalanya akhirnya kacengi digeraji ndasi kati digeraji tepak kati digeraji ndasi diseke wonten di watu geraji ini diseke ono di dukurin ndasi jerit wong lanang Gusti jari ini wong lanang panjenengan semerap nopo sing terjadi itu mateng kulo kali tiang estri ini Gusti kulo ndak kati ini jaluk nopo nopo teng panjenengan kulo pasrah dateng panjenengan bayangaken lu ngomongnya teniki Sohib Barna bumi niku goyang wedi bumi ini sing wedi ya Allah jari bumi muni tiang jalan niku mboten salah Gusti, lek sampai tiang jalan niku digraji ya napa panjenengan. Terus akhirnya dengan tangisannya bumi niki akhirnya Allah, akhirnya Gusti Allah matur, wis lek panjenengan koyo ngono kahanane ndak apa-apa wis, kon tak delok tingkae nang awakmu. Aku urun nang sejatine awakmu mulai teko awal ya apa kon iki kumpul ambek wong wedok iku. Sahib warna ingkang kalau hormati, Allah matur koyo ngoten iku bumi orek, langit orek. Akhirnya nang Gusti Allah wong wedok kalau wau dibalekaken malih nyawani, akhirnya tangi wong wedok niki wau. Graji pun melaku tapi mboten makan. Terus wong wedok muni, "Tolong, Pak. Kepala daerah, wong sing mati urip maning muni. Ojo dipateni tiang niku. Ojo digraji wong iku, wong niku mboten salah. Sing salah niku kula. Kula niku dikongkon nang wong desa niki. Kula dikongkon ngrayu wong lanang niki supaya jenenge elek teng panjenengan. Tolong wong niki ojo sampe dipateni." Dengan berita yang dibawa oleh wong wedok niki akhirnya kepala daerah kalau percaya nang berita wong wedok. Bareng percaya dibarengaken teng tiang jaler sing ahli ibadah kalau wau. Terus kepala daerah ku takon, "Ya apa, Pak? Kira-kira bener apa ndak sing dicitakno wong wedok niki, Mang?" Lho wong jaler niku mboten kata-kata ngomong. Terus akhirnya ditokno. Tangan sing diobong kalau ditokno iki lho, Pak. Tangane tak obong. Tanganku sing tak obong iki, sing dicitakno wong wedok iku Mang iki. Jadi asline pancene wong iki dikongkon wong kongkon ngrayu aku. Terus tanganku tak obong kaya iki krana aku wedi nang Gusti Allah. Mantun diceritakno koyok ngeten dan percaya penuh kepala daerah niki. Akhire wong lanang kala wau ugi jerit nang Gusti Allah, "Mbrok to Gusti. Kok panjenengan ketokaken karomah kula teng tiang niki Gusti? Kula kepingin karomah kula niki mboten ketok tiang. Kersane masih kula dipateni, lha opo-opo. Monggo nih uwong elek, tapi sing penting monggo nih panjenengan sae. Kula mboten napa-napa Gusti." Terus akhirnya tiang niki wau mendet wudu. Mari ngapik wudu sembahyang rong rokaat. Mari sembahyang rong rokaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus lukur, rupu, pecah. Bareng kali wong wedok niki wau melok mati maning. Terus sampai sak meniko, kuburannya dikumpulakan antaranya wong wedok sing elek. Kalau wau dikumpulakan kalian kuburannya tiang wali ingkang sae kalau wau. Wong wedok oleh barokai. Niat kepingin dadi bojone tok. Iku iso dadi wong apik matine. Padahal berangkat saking griyane, berangkat disuruh orang untuk merayu wali ni Gusti Allah supaya jatuh dalam pelukannya dan akhirnya jelek namanya. Tapi teng atine sik kepingin dadi bojone wong apik. Akhire iso dadi wong apik sohibarna. Kepingin tok niku. Mila wonten dawuh, niatul mukmin khairum min amalihi. Berangkat teko omah elek. Tutup dik meniku mati ni dadi mati wong api. Antar mugo kulo kali panjenengan sedaya lek mati dipun paringi mati husnul khotimah. Diparingi husnul khotimah innal maut dados tiang ingkang dipun kembalaken kali tiang-tiang ingkang ahli swarga so angsal ridanipun Allah Subhanahu wa taala. Kintene crito ingkang kulo angkat meniko antar mugo dadi crito sing manfaat nggih ambek kulo dhewe. Manfaat nang awak kulo nggih manfaat nang sampean maning lek manfaat nang sampean tok langki koyo lilin kulo marai damarai sekitarnya tapi kulo dhewe entek. Akhirul kalam menawi wonten salah lepate kulo nyunaki menawa wonten akhirul kalam wala'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.